Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار إخواني في الدين Jamaah kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala pujian dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan-kenikmatannya, baik itu kenikmatan-kenikmatan yang zahirah atau kenikmatan-kenikmatan yang batinah, yang semata-mata dikarenakan rahmat, hidayah, taufik dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita selaku hambanya dapat menyempurnakan amalan-amalan salih yang akan kita gunakan sebagai bekal menuju hari yang tiada akhirnya, hari yang kekal abadi, yaitu hari-hari di akhirat nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh sebuah kenikmatan yang sama, yang amat sangat agung, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai hamba-hambanya yang sadar akan kekurangan yang ada pada diri kita, akan aib-aib yang ada pada diri kita, terkhusus al-jahl, kebodohan. Sebuah kenikmatan yang sangat besar tatkala Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pandangan-pandangan kita terhadap diri kita sendiri, sehingga dengannya kita menyadari akan betapa besarnya bagian kebodohan yang menyelimuti diri-diri kita semua. Yang mana ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang berakal, orang yang cerdas, tatkala dia melihat kekurangan pada dirinya, maka dia akan segera untuk memperbaikinya. Sebagaimana orang yang punya cacat di dunia ini, selagi dia mampu untuk menambal kecacatan yang dia punya, maka dia akan berusaha untuk menambal kecacatan tersebut. Karena cacat adalah aib, karena cacat adalah kekurangan, selagi ada obatnya, kenapa tidak? Supaya kita terlihat lagi sempurna, kenapa tidak? Dan kita mampu untuk melakukannya. Begitu pula ikhwan fillah rahimakumullah, tatkala kita tahu yang namanya al-jahl, kebodohan itu adalah sebuah aib, dan kita harus yakin yang namanya jahl adalah sebuah cacat, maka kita harus berusaha, apabila kita mengaku orang yang cerdas, kita berusaha dan harus ini untuk memperbaikinya, untuk menghilangkannya sebanyak mungkin. Karena tentunya setinggi apapun ilmu seseorang, tentu masih ada sisi-sisi kebodohannya dalam beberapa perkara yang memang dia tidak bisa untuk sempurna dalam hal ilmu. Kesempurnaan dalam hal ilmu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, seorang yang cerdas, seorang yang berakal, akan menuntun dirinya untuk memperbaiki kebodohan yang ada pada dirinya sebaik mungkin. Menghilangkan sisi-sisi kebodohan yang ada pada dirinya sebanyak mungkin. Dengan apa? Sehingga dia pun hadir di majelis-majelis ilmu untuk menambal kejahilannya dalam perkara-perkara agama. Dia hadir di majelis ilmu, dia bersimpuh di majelis-majelis ilmu, dia mendengarkan Al-Quran, dia mendengarkan hadis, dia bertafaqquh dalam agama ini, dia membaca buku ini dan itu, dia mendengarkan ceramah ini dan itu. Ini orang yang cerdas. Kalau dia tidak faham akidah, dia akan mencari majelis yang sedang membahas akidah. Dia pelajari akidah tersebut dengan baik, supaya sisi-sisi kebodohan yang ada pada dirinya terhadap akidah, yaitu keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terobati. Tatkala dia sadar dirinya bodoh tentang masalah sholat, dirinya bodoh tentang masalah zakat, dirinya bodoh tentang masalah puasa, dirinya banyak kekurangan dalam masalah fikih ibadah, maka dia cari majelis-majelis ilmu yang membahas tentang fikih ibadah. Dia cari majelis-majelis ilmu yang akan mengajarinya sholat. Dia cari majelis-majelis ilmu yang akan mengajarinya zakat, yang akan mengajarinya puasa, yang akan mengajarinya haji, dan ibadah-ibadah yang lain yang dia butuhkan. Ini baru orang yang cerdas. Dia sadari bahwasanya dirinya penuh kekurangan dalam hal perangai akhlak yang baik. Dia masih memiliki perangai-perangai yang buruk. Dia suka ghibah. Dia membenci orang lain tanpa hak. Dia suka mencela. Dia suka mengumpat. Dia suka membalas dendam. Dia suka ini dan itu. Dia suka berdusta. Dia suka berkhianat. Dia tidak amanah. Dia ini dan itu. Banyak akhlak-akhlak yang buruk yang menyelimuti dia. Maka dia sebagai orang yang cerdas, sadar ini sebuah kekurangan, maka dia harus mencari kemana dia dapat memperbaiki sisi-sisi buruk pada dirinya itu. Maka dia hadir di majelis-majelis ilmu yang membahas tentang akhlak-akhlak, yang membahas tentang adab-adab yang baik, yang membahas tentang dalil-dalil yang akan mendorong dia untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Majelis-majelis yang membacakan kepada dia dalil-dalil yang akan menjauhkan dia dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan sebaliknya, orang yang kurang cerdas, orang yang kurang berakal, tatkala dia tahu dirinya jahil, tatkala dia tahu dirinya banyak kekurangan, tatkala dia tahu dirinya banyak aibnya, ada orang yang mau mengobati, ada majlis yang ingin mengobati, ada majlis yang ingin mengajari, dan dia bukan sendirian, ada teman-temannya. Dan biasanya ini membuat dia semakin semangat. kemudian dia tidak menghadiri, dia tidak peduli dengannya, dia yakini dia masih banyak kekurangan akidahnya, ada majelis tentang majelis ilmu bahas tentang akidah, dia tidak hadir, acuh tak acuh, tidak mau dengar. Ada majelis yang mengajari tentang fikih salat, ada majelis yang mengajari tentang fikih zakat, dia tahu salatnya masih buruk, salatnya masih seperti mematuk-matuk ayam, salatnya kurang tumalinahnya, bacaannya banyak yang belum dia pahami. Ada majelis yang akan membuat dia semakin baik dalam salatnya, dalam ibadahnya, dia acuh tak acuh, tidak peduli, tidak mau menghadirinya. Dia rela dengan keadaannya yang sekarang yang penuh dengan kekurangan. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu sesuatu yang amat besar pengaruhnya terhadap iman seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan tersebut adalah tambahan ilmu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ingin minta tambahan sesuatu dari Allah, maka mintalah tambahan ilmu. Rasul tidak diperintahkan untuk minta tambahan harta, minta tambahan tahta, minta tambahan ini dan itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu, karena ilmu ini adalah ra'su kulli syai, inti dari segala sesuatu. Anda ingin baik akidahnya, ilmu. Anda ingin baik ibadahnya, ilmu. Anda ingin baik akhlaknya, ilmu. Anda ingin sukses dalam pendidikan anak-anak Anda, ilmu. Anda ingin bisa mentadabburi Al-Qur'an dengan baik, ilmu. Segala sesuatu yang positif membutuhkan ilmu. Anda ingin memperbaiki bangsa dan negara, membebaskannya dari riba, membersihkan praktek-praktek riba, Anda juga harus tahu ilmunya tentang apa itu riba dan seperti apa macam-macamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin semua kita sudah tahu masa yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu masa yang amat sangat tercela. Disebut dengan masa apa, ikhwan? Masa jahiliyah. Kenapa disebut dengan masa jahiliyah? Karena pada masa tersebut betul-betul kebodohan, al-jahl, itu merata di seluruh penjuru negeri. Di tanah Arab akidah rusak, moral rusak, menyembah Tuhan bukan hanya Tuhan yang satu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah kuburan, bahkan ada yang menyembah makanan. Kebodohan. Moralnya rusak. Dalam pernikahan contohnya, apabila seorang wanita ingin menikah, di antara sistem-sistem pernikahan di masa jahiliyah, apabila seorang wanita ingin menikah, maka dikumpulkan pria-pria yang ingin menikahi dia, kemudian pria-pria tersebut menggauli wanita tersebut, dan tatkala melahirkan anak, dilihat anak ini paling mirip kepada pria yang mana. Yang paling mirip itulah nanti akan dijadikan sebagai suaminya. Rusak moral. Tatkala dilahirkan anak perempuan, walla wajhu muswaddan wa huwa kadhim, muka sang bapak menjadi merah menahan amarah, dikubur anaknya, anak perempuannya hidup-hidup, tidak rela punya anak perempuan, tidak mau orang tahu kalau dia punya anak perempuan, rusak moral. Ini jahiliyah, masa jahil, masa kebodohan. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bangsa Arab di kala itu? Yang tadinya bangsa Arab dipandang sebelah mata, padang tandus yang tidak ada keuntungannya. dipandang sebelah mata oleh Romawi, dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa besar Persia, karena negaranya negara miskin, kabilah-kabilahnya saling berseteru, sering berperang satu sama lain, dipandang sebelah mata. Makanya Persia gak mau menaklukkan. Romawi tidak menengok tanah Arab untuk ditaklukkan. Apa yang akan diambil keuntungan darinya? Kerusakan demi kerusakan. Kemiskinan demi kemiskinan. Kemunduran demi kemunduran yang ada di tanah Arab di masa jahiliyah di kala itu. Namun, kebodohan yang sekian merata. Kerendahan yang juga sekian merata. Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus orang rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada rasul tersebut ilmu Alkitab, ilmu As-Sunnah. Sahabat-sahabat yang tadinya bodoh, menyembah patung, menyembah ini dan itu, mendapatkan ilmu, mendapatkan siraman rohani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi orang yang besar. Yang tadinya miskin Allah kayakan. Yang tadinya rendah Allah tinggikan. Yang tadinya bodoh Allah pintarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tanah Arab yang tadinya gersang tandus tidak dipandang apapun oleh bangsa-bangsa besar di kala itu. Tatkala sudah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan didikan ilmu, sudah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Alkitab wa Sunnah, menjadi bangsa yang ditakuti. Dan ternyata ketakutan tersebut terus berjalan hingga para sahabat radhiyallahu anhum berhasil membuat bangsa Persia, bangsa Romawi bertekuk lutut di hadapan Islam. Semua itu awalnya adalah ilmu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya tadi kita katakan ilmu itu adalah ra'su kulli syai. Ilmu itu inti segala sesuatu. Anda ingin baik segala sesuatunya, ilmui tentang perkara-perkara yang Anda butuhkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, lihat bangsa jahiliyah yang tidak mau menerima ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, tidak mau bermajlis dengan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang terjadi pada mereka di perang Badr. Allah subhanahu wa taala hinakan kaum musyrikin Quraisy dari Makkah yang dengan PD-nya, dengan sombongnya membawa pasukan perang yang banyak, membawa perlengkapan perang yang lengkap, bahkan juga membawa para wanita dan membawa khomer-khomer untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala itu yang jumlahnya hanya sedikit dan beliau tidak persiapannya bukan persiapan untuk perang, namun persiapannya persiapan untuk merampas hasil perdagangannya Abu Sufyan di kala itu. Lihat apa yang terjadi bagi para penentang. Lihat apa yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mau ijabah kepada ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bangganya mereka yakin menang, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala kalahkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala hinakan mereka. Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya mati. Dan apa yang terjadi kepada musyrikin Quraisy yang tatkala itu tinggal di Mekah, tidak ikut perang Badr? Apa yang terjadi pada mereka yang tidak mau tunduk kepada ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau bermajlis untuk bersyahadat dan menggali ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka hancur. Mekah, negeri yang yakin bisa mereka pertahankan, berhasil direbut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala itu, di masa Rasulullah sallam belum hijrah, pasukan-pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekelasnya Bilal, banyak budak-budaknya, dicambuk, ya, dijemur dengan panas. Namun tatkala Fathu Makkah, peristiwa penaklukan Mekah, Budak-budak ini berhasil menawan tuannya. Budak-budak ini berhasil untuk kembali merebut negerinya. Karena apa? Karena ilmu. Karena huda, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala dalam kitabnya Minhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fi al-hikmah wal 'aql, metode para nabi dalam dakwah itu ada padanya hikmah dan akal. Pembahasan yang beliau tekankan di kitab tersebut adalah bahwasanya untuk memperbaiki kemunduran umat yang terjadi di masa sekarang adalah dengan dimulai dari diri kita pribadi, yaitu dengan kita menyibukkan diri-diri kita dengan ilmu. Beliau di antaranya menukilkan ucapannya Imam Malik rahimahullah, yaitu ma aslaha hadhil ummata illa ma aslaha awwalaha. Tidak ada yang bisa, tidak ada cara untuk memperbaiki kemunduran dan kerusakan yang terjadi pada umat ini kecuali yang telah memperbaiki umat sebelumnya. Ini masanya Imam Malik, ini masih masa-masa dekat nubuah. Tapi beliau merasa di situ banyak kerusakan. Dan beliau memberikan ucapan yang akan memperbaiki kemunduran yang terjadi pada kaum muslimin di masa itu adalah yang memperbaiki kemunduran yang terjadi di masanya sahabat radhiyallahu anhum. Tadi sudah kita jelaskan yang memperbaiki kemunduran, kerendahan yang terjadi di masa jahiliyah itu apa? Ilmu. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerusakan yang terjadi pada zaman ini, kemunduran yang terjadi pada zaman ini pada kaum muslimin dipandang sebelah mata oleh musuh-musuhnya. Tidak ada yang bisa memperbaiki perkara ini kecuali yang sudah memperbaiki umat-umat sebelum kita, yaitu mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka para sahabat diperbaiki oleh ilmu, maka kita juga untuk mengobati kemunduran ini juga harus diperbaiki dengan ilmu. Beliau juga mencontohkan Syekh Rabi dalam kitabnya tersebut. Para nabi dahulu, karena beliau di sini menjelaskan tentang metode dakwahnya mereka para nabi, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa beberapa pastinya, ya. Al-Muhim di situ disebutkan, beliau menjelaskan bahwasanya barakallahu fikum, awal kali dakwah yang dimulai oleh para nabi di masa dakwah mereka itu bukan mengumpulkan kekuatan untuk menggulingkan penguasa yang berkuasa di kala itu. Para nabi semuanya sepakat. Para nabi semuanya sama metode dakwahnya, yaitu memperbaiki umat dengan menularkan tauhid kepada manusia-manusia di kala itu. Mengajarkan dan menyebarkan tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid di umat-umat tersebut. Dan lambat laun metode dakwah yang seperti ini berhasil untuk menjadikan mereka para nabi sebagai pemimpin-pemimpin umat di zamannya. Lihat Nabi Musa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan atas beliau Mesir. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan Fir'aun. Metode dakwah awal beliau adalah mendakwahkan tauhid, menyebarkan ilmu tentang akidah. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dakwah beliau, dalam perjalanan dakwah beliau, diawali dan diakhiri dengan mengajarkan ilmu akidah, ilmu tauhid. Seandainya untuk memperjuangkan Islam itu adalah dengan tahta, ya, berkeinginan, dengan berambisi untuk berada di atas tahta di kala itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti sudah menerima tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang musyrikin tatkala beliau sedang di Mekah. beliau pernah ditawari oleh orang-orang musyrikin, wahai Muhammad. Yang maknanya seperti ini. Ya, saya sampaikan secara maknanya. Jika engkau tujuanmu dalam mengajarkan Islam ini menginginkan wanita, kami akan carikan wanita yang paling cantik untuk engkau nikahi. Namun apabila engkau tatkala mendakwahkan Islam mencela Tuhan-Tuhan kami, yaitu di masa itu berhala-berhalanya mereka, engkau menginginkan kekuasaan, akan kami jadikan engkau sebagai orang nomor satu di negeri-negeri ini, yakni di Mekah. Akan kami jadikan engkau sebagai seorang raja. Ini kalau seandainya memperbaiki umat, memperbaiki kemunduran yang terjadi pada kaum muslimin itu diawali dengan mencari kekuasaan, pasti Nabi SAW sudah ambil, ya kan? Tapi ternyata tidak. Rasulullah SAW mengabaikan penawaran-penawarannya orang-orang musyrikin, dan beliau hanya menginginkan satu, manusia semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengilmuinya dengan baik sehingga dengan ilmu syahadatain mereka meninggalkan berhala-berhala mereka, mereka meninggalkan Hubal, mereka meninggalkan Lat, mereka meninggalkan Uzza dan Manat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, lagi-lagi ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nasihat kami pribadi untuk diri kami pribadi dan juga untuk jamaah sekalian adalah untuk senantiasa memperhatikan majelis-majelis ilmu. Luangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk hadir di majelis-majelis islah yang seperti ini. Perbanyak kesempatan untuk kita bisa duduk di majelis-majelis yang mengajarkan kepada kita qala Allah, yang mengajarkan kepada kita qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan inilah kita dapat memperbaiki kemunduran yang terjadi pada kaum muslimin di masa ini. Mungkin tidak banyak di antara kita yang bisa berjuang dengan harta, namun kita semua punya kesempatan untuk berjuang dengan tenaga kita, mengikis tembok kebodohan yang ada pada hati-hati kita, dikikis sedikit demi sedikit agar semakin banyak porsi kebodohan yang hilang dari diri-diri kita. Alasan tidak sempat, alasan tidak ada waktu, sungguh ini telah terbantah oleh kesemangatan yang terjadi atau kesemangatan yang dimiliki oleh mereka para pendahulu kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita itu sudah didahului banyak generasi, dan yang mendahului kita dari generasi-generasi yang berhasil ternyata mereka adalah generasi-generasi ahlul hadis yang sangat menghormati ilmu, sangat menghormati pengetahuan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala beliau menginginkan ilmu dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih tua umurnya dibandingkan beliau, beliau rela menunggu sahabat yang akan mengajarinya ilmu itu di depan rumahnya hingga tertidur, karena menunggu agar gurunya ini akan memberikan kepada dia pemahaman tentang hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan ada salah satu sahabat yang ada di Madinah, beliau pernah mendengar sebuah hadis tapi belum terlalu jelas, dan ada sahabat yang pernah mendengar hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tempatnya bukan di Madinah. Tempatnya itu di Syam. Maka sahabat ini, yang kalau tidak salah ingat Jabir bin Abdullah. Maka sahabat Jabir tadi, beliau berkendara sekitar 1 bulan ke Syam untuk mendatangi sahabat yang memiliki hadis yang belum dia miliki. Diketuk rumahnya. Tatkala dilihat siapa pengetuknya, sungguh terkaget sahabat yang tinggal di Syam ini. Ternyata ini sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat yang berada jauh darinya, secara tempat berada di Madinah. Dia ada di Syam, sahabat Jabir ada di Madinah, datang ke Syam. Lantas ditanya tentang apa kebutuhan dia datang ke Syam jauh-jauh menunggangi kendaraan. Maka sahabat Jabir bin Abdullah tadi menyampaikan, aku pernah mendengar hadis dan aku tahu engkau mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikan hadis tersebut kepadaku secara langsung. Disampaikan satu hadis tersebut, sahabat Jabir bin Abdullah pun pulang. Perjalanan 1 bulan dari Madinah ke Syam hanya demi satu ilmu, hanya demi satu hadis. Ini kesemangatan yang terjadi pada sahabat radhiyallahu taala anhu. Mereka tidak pedulikan waktu yang terbuang, mereka tidak pedulikan tenaga yang terbuang, mereka tidak pedulikan harta yang terbuang, selama itu untuk ilmu mereka lakukan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula Al Imam Ahmad rahimahullah. Di masa belajar beliau, di masa talabul ilmi beliau, beliau di Baghdad pernah berjalan ke Son'a. Baghdad itu di Irak, Son'a itu di Yaman. Berjalan kaki demi berguru kepada seorang alim yang ada di Son'a tersebut. Di perjalanannya bukan perjalanan yang ringan. Perbekalan yang beliau miliki juga tidak cukup untuk mengantarkan beliau ke Son'a, sehingga beliau mengalami hambatan-hambatan di perjalanan. Beliau bekerja, beliau menjadi buruh angkut di kala itu di perjalanan-perjalanannya untuk mengumpulkan bulughah, untuk mengumpulkan ongkos supaya dia bisa sampai ke sana. Ini imam ahli sunnah, imam besar ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, yang kaum muslimin insyaallah semuanya enggak asing dengan nama ini. Ternyata perjuangan yang beliau jalani dalam mencari ilmu itu tidak ada barakallahu fikum perbandingan penderitaannya itu tidak ada dengan kita maksudnya sedikit sekali lah, kita enggak banyak mengalami penderitaan seperti itu. Tapi ternyata Imam Ahmad yang berhasil dalam menuntut ilmunya dan berhasil untuk mendidik kaum muslimin dengan sedemikian rupa, penderitaan beliau yang beliau alami sangatlah besar. Cobaan dan ujian yang beliau alami sangatlah besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sekali lagi kita nasihatkan untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian, semangat di dalam menuntut ilmu. Kita semua sudah tahu tentang keutamaan ilmu itu apa. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, di antaranya adalah ayat yang tadi kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan sesuatu, melainkan tambahan tersebutlah tambahan ilmu. Dikarenakan peran ilmu yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Terlebih segala sesuatunya telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita di zaman ini, di tempat ini. Majelis-majelis ilmu diperhatikan. Majelis-majelis ilmu didukung. Fasilitas-fasilitas yang akan mengantarkan kita kepada ilmu sangat begitu mudahnya. Yang dekat dari masjid bisa berjalan kaki. Yang sedikit jauh dari masjid kalau berjalan kaki lelah, bisa mengendarai kendaraannya. Ada yang mengendarai kendaraan motor, ada yang mengendarai kendaraan mobil. Walhamdulillah, fasilitas-fasilitas untuk mengejar ketertinggalan tatkala kita tidak sempat hadir di majelis ilmu juga sudah ada. Kebetulan kalau pekan ini kita belum bisa hadir, walhamdulillah kajian direkam, di-share di grup-grup WhatsApp, bisa kita unduh dengan kuota yang sangat murah, ya. Bisa kita dengarkan juga dengan santai, tidak perlu terlalu memberatkan diri, diunduh rekamannya, didengarkan dengan seksama, santai bersama keluarga, sama-sama mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh seorang pengajar yang menyampaikan pelajaran tersebut. Sangat mudah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlebih kalau kitanya memang yang mau, maksudnya tidak mencukupkan dengan apa yang ada, kita berusaha untuk mencari tambahan lagi. Mungkin di masjid ini diadakan, di masjid lain juga diadakan, di hari yang lain kita datang ke masjid tersebut. Di hari yang lainnya diadakan lagi majelis ilmu, juga sangat mudah untuk kita hadir di sana. Kita hadir di masjid yang sebelah sana. Di hari libur, di pagi hari, tidak ada kegiatan, daripada jalan-jalan tidak jelas dari pagi sampai sore mengisi kekosongan waktu. Walhamdulillah, orang-orang yang mau mengajari kita bahasa Arab, orang-orang yang mau mengajari kita tajwid, ada saja kalau kita mau mencari. Kalau ternyata toh kita belum sempat mencari rekaman-rekaman pelajaran bahasa Arab, rekaman-rekaman pelajaran tajwid, rekaman-rekaman pelajaran akidah, pelajaran fikih, pelajaran akhlak, pelajaran tafsir, bertebaran di internet. Tinggal kita mau atau tidak untuk menambah porsi keilmuan yang ada pada diri kita. Pernah kita sampaikan juga di masjid ini, ikhwan fillah rahimakumullah, kita dalam bermajelis ilmu itu jangan nerimo aja. Istilahnya mencukupkan dengan apa yang ada, semata-mata mendengarkan, hanya mengharapkan pahala hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, ya, diambil faedahnya tapi tidak dicatat, ada hadis tidak dihafal, ada faedah disampaikan tidak dicatat, sehingga tidak berkembang. Satu tahun taklim sama tatkala dia menginjak 2 tahun taklim. 2 tahun taklim sama keadaannya tatkala dia menginjak 3 tahun taklim. 3 tahun taklim sama keadaannya tatkala dia menginjak 4 tahun taklim. Bacaan Quran masih tetap terbata-bata. Bahasa Arab juga tidak berkembang. Untuk berdalil juga masih susah. Untuk diminta khotib, terkadang di kondisi-kondisi mendesak yang pakai jubah ini dituntut. Untuk menjadi khotib masih terasa kaku. Untuk menyampaikan nasihat kepada saudaranya masih terasa riku, tidak enak. Tidak banyak perkembangan ilmu yang ada pada diri kita. Ini jangan. Dalam bermajelis ilmu, dalam bertolabul ilm, itu selayaknya talibul ilm punya komitmen untuk berkembang. 1 tahun saya bisa apa? Untuk mudahnya evaluasi setiap kali datang waktu liburan. Mungkin kita semua liburannya adalah waktu Ramadan. Sekarang bulan Syawal adalah awal kita belajar, contoh. Kalau kita mau perbisalkan seperti itu. Mari introspeksi diri kita sendiri. Syawal ini kita mulai dengan apa? Kita evaluasi sisi keilmuan yang ada pada diri kita. Syawal ini kita bisa apa? Kajian apa yang sudah kita selesaikan? Berapa hadis yang sudah kita hafal? berapa surat yang sudah kita hafal mulai dari Syawal ini, dan kita evaluasi menjelang bulan Ramadan nanti, seberapa berkembangkah diri saya selama saya mengikuti kajian-kajian ilmu? Apakah saya tetap sama ataukah saya berkembang? Kalau saya tetap sama, berarti tahun depan harus berkembang. Kalau sudah berkembang sisi keilmuannya, ada tambahan hadis, ada tambahan surat, ada tambahan kitab yang sudah diselesaikan, bahasa Arabnya tambah satu jilid, atau sudah selesai dua jilid, dia sudah selesai kitab ini dan itu, Al-Qur'annya kalau dia belum mampu menghafal, sudah tidak lagi terbata-bata, alhamdulillah ada perkembangan. Libur dulu bulan Ramadan, nanti bulan Syawal evaluasi lagi apa yang sudah dia dapatkan satu tahun ke depan. Nanti di Ramadan selanjutnya evaluasi lagi. Ini orang yang ingin berkembang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimahullah, karena kita statusnya mungkin bukan santri. Kalau santri sudah ditargetkan oleh pengurusnya, sehingga ditargetkan di situ perkembangan santri pada setiap tahunnya akan menyelesaikan kitab ini, targetnya bisa ini, tambahannya sekian, ini santri. Yang penargetannya alhamdulillah dibantu oleh pengurus-pengurusnya. Nah, kita yang statusnya bukan santri, tapi orang yang tidak berstatus santri bukan artinya dia tidak berstatus penuntut ilmu. Penuntut ilmu, status penuntut ilmu itu harus senantiasa kita rekatkan pada diri kita. Jangan sampai status penuntut ilmu itu kita cabut dari diri kita. Walaupun kita bukan santri, tapi kita penuntut ilmu. Apa komitmennya penuntut ilmu? Ada majelis ilmu dia hadiri. Di majelis ilmu tersebut juga bukan hanya jipeng, ngaji kuping, hanya mendengar saja. Dia catat faedah-faedahnya. Ada hadis digunakan sebagai dalil, dia hafal. Ada ayat digunakan sebagai dalil, dia hafal. Surat berapa, ya, ayat berapa, ya. Ada kajian bahasa Arab dia ikuti. Walaupun dia bayangkan 2 tahun belum juga bisa baca kitab, tapi yang tidak bisa diambil semua juga tidak ditinggalkan semua, ambil sebagiannya. Hadiri sebagian majelis-majelis bahasa Arab. Ada yang mau mengajari tajwid, alhamdulillah hadiri majelisnya. Terus seperti itu. Kita itu ahlu sunnah wal jamaah. Syiar kita adalah syiarnya mereka para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka sibuk dengan ilmu, maka kita juga sibuk dengan ilmu seharusnya. Mereka memperbaiki diri mereka dengan ilmu, kita juga memperbaiki diri kita dengan ilmu. Karena khairul qurun qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni generasi para sahabat, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dalam perbaikan kita berkiblat kepada mereka, dalam perbaikan akhlak kita berkiblat kepada mereka, perbaikan akidah kita berkiblat kepada mereka, perbaikan fikih kita berkiblat kepada mereka. Mereka sibuk bermajelis ilmu di zamannya, kita juga harus seperti itu, sibuk bermajelis ilmu selama nyawa masih dikandung badan. Kalau ini barakallahu fikum kita lakukan untuk diri kita pribadi, alhamdulillah. Kalau dilihat oleh anak, bapaknya semangat, ya Allah, anaknya juga semangat juga. Malu anaknya itu kalau bapaknya semangat, anaknya enggak semangat. Dilihat istrinya, masya Allah, suami saya rajin taklim, masa saya masih gini-gini saja. Jilbab saya belum konsisten, jilbab saya belum istiqomah. Suami saya rajin taklimnya, rajin sholatnya, alhamdulillah. Banyak manfaat-manfaat yang mungkin tidak kita pikirkan tatkala kita berusaha taat, ma'asyara muslimin rahimakumullah, terkhusus taat dengan syiar-syiar Islam yang tampak seperti ini, seperti majelis-majelis ilmu. Demikian barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. Belum kita mulai kelanjutan pembahasan hadis-hadis Arba'in Nawawi, sedikit mukadimah terkait dengan motivasi untuk semangat dalam mempelajari ilmu, semoga bisa menjadi penggugah untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian di dalam kesemangatan di dalam mempelajari ilmu agama. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.